Dalam undang-undang ketidakberdayaan, semua makhluk termasuk kita, meskipun kita orang alim, meskipun kita orang pintar, meskipun kita orang hebat, tetap terikat undang-undang bahwa manusia dan makhluk Allah itu tidak berdaya, tidak berkuasa. Ya. Bahwa manusia kadang-kadang berkuasa, bahkan merajalela dan kekuasaannya, itu sebenarnya dia sedang melakukan manipulasi atau eksploitasi dari pinjaman Allah kepada dia. Gitu ya. Tapi sekarang dengan posisi tidak berdaya dan tidak berkuasa ini, kita dikasih Tuhan solusi yang namanya takwa. Takwa itu kewaspadaan total, kewaspadaan mondial, komprehensif terhadap apa saja. Waspada bahwa kita tidak berkuasa, bahwa Allah yang berkuasa. Waspada tentang segala macam. Maka prokes itu adalah aplikasi atau implementasi dari takwa. Bahwa kita cuci tangan, kita jaga jarak, kita pakai masker, terus yuk menambahkan keempat itu vaksinasi misalnya. Ya. Ada juga yang mengatakan, saya sudah vaksin dari kecil kok. Saya sudah sholat, saya sudah minta perlindungan dari Allah. Kita minta perlindungan dari Allah itu tidak sama dengan Allah melindungi kita. Masih minta kok. Kita masih membutuhkan kok. Bahwa fakta perlindungan itu kan lahirnya dari Allah, datangnya dari Allah, bukan dari kita. Kita kan hanya bisa meminta, mengharapkan, memohon. Tapi fakta atau kepastian, kenyataan perlindungan Tuhan kepada kita itu kan ada di tangan Tuhan, tidak di tangan kita. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita rajin berdoa, maka kita memastikan bahwa Allah pasti melindungi, kan begitu. Nah, jadi ini kalau pakai ayat mayyatakillah yaj'allahu makhrajan, diatolak gitu ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar. Wayarzukhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberi rizki melalui jalan yang tidak diduga atau tidak bisa dihitung oleh manusia. Gitu ya. Pokoknya layak tasib, tidak bisa diregulasi, tidak bisa diteorikan. Pokoknya ada saja rezeki itu. Nah, tolong kita ingat bahwa kalimatnya kan mayyatakillah, yattaqi itu bertakwa, itu subjeknya manusia. Ya. Kan Tuhan tidak perlu bertakwa, yang bertakwa itu kita kepada Tuhan. Terus yaj'allahu makhrajan. Yaj'al itu membikin atau membangun atau memberikan atau yang ngasih ya. Membikinkan jalan keluar, makhraj. Nah, kalau yattaqillah tadi itu subjeknya kita, maka yaj'allahu makhrajan itu subjeknya Tuhan. Jadi jangan kita ambil alih Tuhan dari kata yaj'allahu tadi itu. Yang bisa kasih jalan keluar itu Tuhan, bukan kita. Kita hanya bisa yattaqillah, kita bertakwa. Nah, bertakwa ini kita bisa kembangkan macam-macam. Jadi kita sekarang pakai prokes, gitu. Itu tidak hanya urusan, itu tidak hanya urusan sekuler dan kenegaraan dan kesatgasan COVID ya. Itu bagi kita urusan takwa. Kalau kita tidak waspada, maka akibatnya adalah kita bisa membahayakan orang lain atau kita mendapat bahaya dari orang lain, dan itu sebabnya terus kita juga milih untuk pakai masker ya, untuk apa, jaga jarak, untuk bahkan sampai ke tingkat vaksinasi gitu ya. Semuanya masih tidak menentu, vaksin juga masih diragukan orang, dan ada juga yang sudah vaksin masih tetap meninggal, karena kembali ke yang kemarin bahwa yang menentukan meninggal dan hidup itu adalah al-muhyi dan al-mumit, yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Jadi sekarang manusia, ya sudah sekarang kita peka terhadap bahwa setiap saat kita harus bertakwa, artinya harus waspada. Dan mestinya COVID ini membuat Anda lebih sehat, karena kalau tidak ada ancaman kan kewaspadaan kita ngendelong atau turun. Nah sekarang karena ada ancaman yang mengepung betul-betul, maka kewaspadaan kita meningkat, efeknya adalah kita lebih sehat daripada sebelum ada COVID kan gitu.